Galati bindu 2. 14 tahun kenca si e, mulihkan ka aku nangkeng ku Jerusalem ras Barnabas, ikut Petitus ku baba. Lawes aku nangkeng ku Jerusalem, sabab ipetangkas di bataman bangku, maka aku harus berkat. Janah ibas perjumpaan si khusus ras pemimpin-pemimpin si i Jerusalem, kubukakan man bana berita si meriah, si kuberitakan man kalak si labo Yahudi. Sabab la ateku sia-sia kai si enggo kudahikan ibas paksa si enggo lepas, entah si genduari. Temanku Titus, aminna pe ia kalak Junani, la ia ipaksa guna isunatkan. Aminna pelit piga-piga kalak si pekulah-kulah jadi senina. Bengket kubas perpulungan janah ersura-sura nunatkan ia. Ipepayona kami alu nangko-nangko. Atena guna metah karena kebebasan sialokan kami. Erkiteken persadan kami res Kristus Yesus. Ibahanna Atena kami jadi juak-juak. Tapi sitik pe kami la surut. Gelah kebenaran berita si meriah banci ijaga kami guna kam. Tapi lid kalak si ipe tempat-tempat pemimpin. Maka bageningku, sabab labo pangkatna kunehen. Ibas dibata, la erpendobahan karena pangkat manusia. Pangkat la nambahi kai penandangi berita si meriah si kuberitakan Tapi yakuina maka aku enggo isuruh dibata, guna meritakan berita si meriah man kalak silabo Yahudi. Bali ras Petrus enggo isuruh dibata, guna meritakan berita si meriah man kalak Yahudi. Sabab alu kuasa dibata, aku enggo jadi rasul nandangi kalak silabo Yahudi. Bali ras Petrus enggo jadi rasul nandangi kalak Yahudi. Yakub, Petrus ras Yohanes, si kepeken si jadi pemimpin engen sangidah, bekas pemerre dibata, si khusus man bangku. Minter isalamina aku ras Barnabas, selaku teman si sadadahin, resada arih kami krina, maka aku ras Barnabas, redahin i tengah-tengah kalak silabo Yahudi, janah rasul-rasul si Deban, redahin i tengah-tengah kalak Yahudi. Sadangan ca peminonna, megelah olah kami lupa nandangi kalak si Musil i daerah Judea. Janah si enda kal metuhu-tuhu ateku kudalankan. Asumruh Petrus ku Antioquia, ku pandang ia i lebe-lebe jelma sinterem, sabab terang ia ersalah. Ope dengar piga-piga kalak si isuruh Yakub seh i Antioquia. Enggo biasa Petrus man resnina-senina silabo kalak Yahudi. Tapi kenca seh kalak surut Petrus. Janah isirangina senina-senina sila kalak Yahudi Lanai ia rasman, sabab biar ia nandangi si erpengakap, maka sunat penting tuhu-tuhu. Senina-senina kalak Yahudi si Deban pe ikut pekulah-kulah. Bali res Petrus, janah Barnabas pe ikut ipengaruhina pekulah-kulah. Asungkuidah maka perbahanan larikut ken berita si meriah. Ngerana aku man Petrus, ilebe-lebe jelma sinterem ekrina. Kam kalak Yahudi, tapi piga-piga waris singgo lepas, pergeluh ndu bagi pergeluh kalak silabo kalak Yahudi. Dage, kugangi nindu maksakan kalak silabo kalak Yahudi, ngeluh bagi pergeluh kalak Yahudi. Tuhu, likutkan pertubuh kami, kami kalak Yahudi, janahlah kami kalak si semal igelari. Kalak perbegu si perdosa. Tapi amin bagegia, yeteh kami maka manusia rembak ras dibata. Arah erkini tilken man Yesus Kristus ngensa, la arah dalankan undang-undang. Kami pe ngutek man Kristus Yesus, gelah iperembakkan kami ras dibata, arah kini tilken man Kristus, janah labo arah dalankan undang-undang. Sabab labo lits kalak pe iperembakkan ras dibata, arah dalankan undang-undang. Maka iusahakan kami gelah rembak ras dibata, arah persadaan ras Kristus. Erkiteken si lid piga-piga kalak ngatakan, maka kami enggo kajadi kalak perdosa, bali ras kalak perbegu. Bahanlah payo kai si kata kena adibage, Kristus kin simabai kami gelah dosa. tentulang. Tapi adi mulihkan ka kami, kucara andalankan undang-undang, gelah rembak keras di bata, mesi enggo kutadingkan. Si ertina, maka tuhu-tuhu aku sekalak perdosa. Nandangi undang-undang aku si tuhuna enggo mate. Janah lanai lit sitik pe kuasa undang-undang nandangi aku, seh maka banci aku ngeluh guna di bata. Aku enggo ipakukan ras Kristus ikayu persilang. Lanai aku singgeluh, tapi Kristus kap singgeluh ibas aku. Kegeluhanku si genduari ibas duni enda. Kugeluhkan erkiteken kini teken man anak di bata. Singkelengi aku dengan ngendesken diri naman gunaku. La ateku nianiaken lias ate di bata. Adi sekalak jelma banci rembak res di bata, arah dalankan undang-undang. Si enda ertina, maka sia-sia ngekematian Kristus.